Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار saudara-saudaraku kaum muslimin ikhwani fid din wa akhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Baru saja kita melewati bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita lakukan setelah kita menjalankan bulan Ramadan ini, maka efek yang positif dari apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberkahinya dan menjaganya serta Allah melestarikannya sampai kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Karena sesungguhnya ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum, bulan Ramadan ini siapa yang memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak di dalamnya, yang Allah janjikan kepada siapa saja yang menjalaninya. Karena memang di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan suatu amalan yang besar, yaitu puasa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang mukminin. Yang mana dengan puasa ini memiliki keutamaan yang besar, di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan untuk berpuasa supaya kalian bertakwa. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat tersebut. Dengan ayat tersebut beliau mengatakan fa innas siyama min akbari asbabi taqwa lianna fihi ijtima'i imtithal amrillah wajtinabi nahihi. Kata Rasulullah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, sesungguhnya berpuasa merupakan sebab di antara sebab yang terbesar seseorang akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa tersebut melaksanakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita kejar, maka ini yang kita buru, maka ini yang kita sangat idam-idamkan untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun." Muttafaqun alaihi. Bahwasanya puasa itu adalah sebagai tameng, sebagai benteng, sebagai perisai bagi orang yang melaksanakannya. Maka dengan kita melaksanakan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan ini sebagai tameng kita untuk hari-hari berikutnya sampai datang Ramadan yang akan datang di tahun depan insyaallah subhanah wa biidznillah taala. Kata Syekh Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, makna puasa itu sebagai tameng, yaitu junnatun minan nar wa junnatun minal ma'asi. Fa as-siyamu min akbari salamatil abdi minan nar wa fihi aydan salamatun minal ma'asi. Kata Syekh rahimahullah, hafizahullahu ta'ala, bahwasanya berpuasa itu merupakan tameng, perisai dari neraka dan perisai dari kemaksiatan. Maka siapa yang melaksanakan puasa ini merupakan sebab terbesar dia akan terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan terselamatkan dari kemaksiatan. Maka dengan ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan baru saja dan kita akan melanjutkannya insyaallah 6 hari di bulan Syawal ini, na'am, yaitu kita akan mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah, yaitu Allah memberikan perisai kepada kita dari neraka Allah dan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita sementara, sementara kita akan berpindah ke negeri yang kekal abadi, yaitu di akhirat, entah neraka waliyadzubillah atau jannah yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati billah azani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Maka siapa saja ikhlas di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini, dan juga puasa-puasa yang akan datang dia melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan pula yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Min hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil'abdi wa fi riwayatin li sahibihi yawmal qiyamah fayaqulu siyam ayyu rabbi mana'tuhu bit'ami wasyahawat bin nahari fasyafi'ni fih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa itu dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi siapa pemiliknya, yaitu orang yang berpuasa dan orang yang memiliki Al-Qur'an tersebut. Seraya enam di hari kiamat kelak, seraya puasa mengatakan, ya Rabbi, aku dulu di dunia menahan dia, menghalangi dia, mencegah dia dari makan dan syahwatnya di siang hari. Dia menjaga di syahwatnya untuk aku, dan dia tidak makan dan minum untuk aku. Maka berikanlah aku syafaat untuk menolong dia. Maka tentunya Allah mengizinkan kepada puasa tersebut untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, kepada siapa yang puas berpuasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan niat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian kita akan menyebutkan yang terakhir, poin yang terakhir, walaupun bukan pembatasan, yaitu mudah-mudahan dengan ini kita bersemangat untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang, dan juga melaksanakan puasa-puasa sunnah yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan, entah itu puasa 6 hari di bulan Syawal, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Arafah, atau puasa Muharram, atau puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Daud siapa yang mampu, dan seterusnya. Karena keutamaan yang berikut ini adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ahadun min ashabis sunan rahimahumullahu taala jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min 'abdin shama yawman fi sabilillah illa ba'dallahu بِذَلِكَ الْيَوْمْ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa tidaklah seorang hamba yang dia berpuasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun lamanya. Maka ini suatu keutamaan orang yang berpuasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ikhlas, tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan, tidak ada riya, tidak summa, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksudkan fi sabilillah ini. Naam, sebagian ahli ilmu mengatakan al muradu bihi al jihad fi sabilillah, yaitu al-qatl kufar, qatlul kufar fil ma'rakah. Wa hadza qaulu Ibnu Jauzi rahimahullah. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa jihad fisabilillah ini adalah berjihad mengangkat senjata di jalan Allah melawan orang kafir. Naam. Siapa yang berpuasa ketika berjihad tersebut sehari saja, maka Allah menjauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Ini perkataan Imam Ibnu Jauzi. Sebagian ahli ilmu mengatakan, yaitu huwa ta'atullah. Huwa ta'atullah man sama yawman qasidan bihi wajah Allah sawa'un fil jihad atau ghairihi fahuwa yanalu hadal hadith. Kata ahli ilmu yang lain, yaitu ketaatan kepada Allah. Jadi fisabilillah sini adalah siapa saja yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, di ketaatan kepada Allah. Enam, yang dia memaksudkan di dalam puasanya tersebut wajah Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia melaksanakan itu di jihad ketika berperang melawan orang kafir ataupun selain itu, maka dia mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Ini adalah perkataan Al-Imam Al-Qurtubi Sahibut Tafsir, dan kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hadza qaulun qawiyun. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ini perkataan yang sangat kuat, menunjukkan bahwasanya puasa, seorang saja berpuasa jalan Allah, yaitu bukan terbatas di jalan, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, apa yang kita lakukan, alhamdulillah, semoga kita termasuk dalamnya, karena ini suatu keutamaan yang besar. Naam, kita berpuasa di bulan Ramadan bukan sekedar puasa. Kita membaca Al-Qur'an, kita qiyamul lail, alhamdulillah. Kemudian kita ta'alim, kita bersedekah, yang mengajarkan, yang berdakwah, dan seterusnya berbuat kebaikan, membantu fakir miskin, menolong tetangga, berkata yang baik, dan seterusnya. Maka ini suatu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, karena tidak ada satupun dari hamba Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir datangnya kiamat yang tidak takut kepada namanya neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'dallahu lahu jahannam masirata amin." Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang berpuasa sehari jalan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari jahannam selama 100 tahun. Maka di awal tadi 70 tahun, sekarang ini 100 tahun. Seakan-akan ada perbedaan. Tetapi kata Imam As-Sindi rahimahullah, wa taqribu bainal haditsain bi jam'il adadaini aw kilaihima ala takthir wa annahu 'azza wa jalla zada li shaimi al ajra al 'azim. Kata As-Sindi rahimahullah, Imam As-Sindi, bahwasanya penggabungan dari dua hadis tersebut, bahwasanya yaitu dimahmulkan dengan membawa makna yang paling banyak dari hal tersebut, yaitu mengambil satu makna yang paling entah 70 atau 100. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar 70, dalam riwayat yang lain 100. Atau kata beliau, atau boleh jadi dimaknakan hadis tersebut yaitu bahwasanya paling lama hamba tersebut dijauhkan dari neraka selama 100 tahun. 100 tahun ya ikhwan, satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun di sisi kita, dikali 100. Maka di sini kata beliau rahimahullah, Allah menambah keutamannya bagi yang berpuasa dengan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, sangat besar bagi orang yang berpuasa. Dan ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Maka di sini dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, oh syahid orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan, أعد الله لهم, Allah menyiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar, sangat besar. Di antara pahala yang sangat besar ini tadi, Allah menjauhkan dirinya dari neraka jahannam. Na'udzubillahi min jahannam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna min jahannam. Nah, ini semoga dengan sedikit nasihat dari Allah dan Rasulnya yang disampaikan melalui para ulama bisa memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini untuk menjauhkan kita, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah, dari durhaka kepada Allah, dan lebih bersemangat lagi dari menjalankan ketaatan, karena semakin bertambah hari, semakin dekat kita menuju kepada kuburan, karena sesungguhnya kita tidak tahu apakah di bulan Ramadan yang akan datang kita masih berjumpa dengannya, atau kita masih bersama, berjumpa dengan antum, untuk melaksanakan Ramadan yang tahun berikutnya, dengan melaksanakan Qiyamul Lail yang berikutnya, untuk bersedekah, untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu tetangga, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu, maka oleh karena itu kita bersegera untuk menuju kepada pengampunan Allah dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian nasihat kepada saudara-saudara kami dari kalangan para wanita. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi kalian pahala yang sangat besar siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah dan menjaga diri kalian dari kedurhakaan kepada Allah dan menjaga aurat kalian dari kemaksiatan kepada Allah. Karena sesungguhnya kalau kalian tidak melaksanakan hal tersebut, maka Allah menakdirkan bahwa jenis kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Oleh karena itu ya akhwati fillah, a'azzani wa'azzakunnallahu wa barakallahu fikunnah. Maka jagalah diri kalian. Bagi siapa di antara kalian yang belum menikah, maka jaga aurat kalian. Naam, jangan kalian tabarrud keluar di jalan Allah, sampai di jalan-jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah kecuali dengan berhijab, dengan menutup aurat. Naam. Ya ayuhan nabiy qul lil mu'mini qul li azwajik ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna ya'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak wanitamu dan kepada wanita-wanita kaum mukminat untuk mereka menurunkan jilbab mereka ke dada-dada mereka. Yang demikian itu lebih dekat bagi mereka untuk dikenal, demi mereka untuk dikenal, dan mereka tidak diganggu. Naam, tidak dilecehkan, tidak direndahkan, ataupun naam, yaitu berbuat maksiat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga bagi kalian juga untuk menjaga pandangan-pandangan kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakan kepada wanita-wanita mukminat untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga maaf kemaluan-kemaluan mereka. Naam. Ini penting untuk disebutkan karena banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimat yang terjatuh dalam perkara-perkara bermaksiat, berzina, bahkan sampai maaf menjual dirinya padahal dia seorang muslimah. Ini tidak pantas bagi mereka kalaulah bukan karena syaitan la'anatullah, maka tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut. Maka bertobatlah sebelum Allah menjemput atau sebelum Allah mengutus malaikat maut menjemputnya kita. Dan seterusnya, bertakwalah kalian, yaitu untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefakihan bagi kalian siapa yang mau menuntut ilmu dan mempelajari agamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Rasulullah SAW, may yuridillahu bi khairan faqih fid din, siapa yang menginginkan Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah memberikan kefakihan padanya di dalam agamanya. Kemudian siapa di antara kalian yang telah berkeluarga, yang telah memiliki suami, maka jagalah kalian hak-hak suami. Dan tetaplah kalian terus di dalam rumah kalian. Jangan kalian keluar tabarrud. Karena sesungguhnya kalau kalian taat pada suami kalian, maka itu merupakan sebab kalian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan selainnya. Kata Rasulullah dari Husain bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu qala hadatsatni ammati qalat ataitu Aisyah ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hajati faqala ayyu أي هذه أداة بال؟ قلت نعم. قال كيف أنت له؟ قال لما ألوه إلا ما عجزت عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظري أين أنت منه فإنما هو نارك وجنتك. Ini dihasankan disyaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, kata Mihsan ibn Hussein, aku diceritakan oleh bibiku. Dia mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, aku mendatangi suatu hari Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Kemudian ketika aku sampai di rumah Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, siapa wanita ini? Apakah dia sudah berkeluarga atau tidak? Sudah punya suami atau tidak? Qultu, kata wanita tersebut, naam ya Rasulullah. Ya, aku sudah berkeluarga, aku sudah memiliki suami. Kata Rasulullah SAW, kaifa anti lahu? Bagaimana muamalamu kepada suamimu? Kata wanita tersebut, qalat maluhu ya Rasulullah ila ma'ajistu anhu. Ya Rasulullah, aku senantiasa patuh kepadanya, aku senantiasa taat kepadanya, kecuali apa yang aku tidak mampu melaksanakannya. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fanduri aina anti minhu?" Wahai wanita, lihatlah kamu dirimu dari suamimu, di mana kamu berada pada suamimu? Karena fa inna ma huwa, karena sesungguhnya suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Karena sesungguhnya suamimu itu nerakamu atau suami atau surgamu. Kata Imam Al-Manawi rahimahullah, ai sababun lidukhuliki al-jannata bisababi ridahu anki au sababun lidukhuliki an-nar bisakhatatihi alayhi alayka alayki fahsini usratahu wa la tukhalifi amrahu fima laysa bima'siyatin. Kata Imam Manawi rahimahullah, yaitu bahwasanya suamimu itu wahai wanita merupakan sebab kamu akan masuk ke dalam jannah dengan sebab suamimu meridhoimu, atau merupakan sebab kamu akan masuk ke dalam neraka dengan sebab suamimu membencimu, memurkaimu. Nah, oleh karena itu berbuat baiklah kamu, bermuamalah dengan baik kepada suamimu, jangan kamu menyelisih perintahnya selama bukan maksiat. Maka di sini menunjukkan ya akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum, ini merupakan suatu sebab yang besar untuk Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian dari neraka, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, aku diperlihatkan uritu anna kunna akthar alinnar, aku diperlihatkan bahwasanya kalian yang paling banyak penduduk neraka. Faqalat ihdaunna ma yakfurna, yakfurna, faqalat yakfurna billah ya Rasulullah, qala la walakin yakfurna al-ish wal ihs. Kata seorang dari wanita yang mendengar perkataan Rasul, ya Rasul, apakah dia masuk neraka, mereka banyak penduduk neraka karena kufur kepada Allah? Tidak. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, tidak, tetapi mereka kufur kepada kebaikan suaminya. Kufur kepada kebaikan suaminya. Oleh karena itu, maka jalan terbaik, yaitu bahwasanya suami kalian merupakan jannah kalian atau neraka kalian. Yaitu kalian taat atau patuh pada suami kalian ataukah tidak. Oleh karena itu, ya ikhwani fid din azani wa azakumullah wa barakallahu fikum, bimbing istri-istri kita. Dan bagi kalian, wahai para wanita, jadilah wanita yang salehah. Naam, di dunia ini, karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Khadir dan selainnya min hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ad-dunya mata wa khair mataiha al-maratu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Rasulullah SAW bersabda, lau kuntu amuran an yasjuda li ahadin lamartu imratan an tasjuda li zawjiha wala tuaddi haqqallahi alaiha kullahu hatta tuaddi haqqa zawjiha alaiha kullahu hatta walau fi dhahri qutubin thumma sa'alaha zawjuha la'atathu iyahu. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya seandainya aku memerintahkan dihasan kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, kata Rasulullah SAW, kalaulah seandainya aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan wanita untuk sujud pada suaminya. Nah, Dan kata Rasulullah SAW, wala tu'addi haqqallahi azza wa jalla alaiya kullahu. Dia tidak akan mampu, dia tidak akan bisa melaksanakan hak-hak Allah yang Allah wajibkan padanya semuanya, sampai wanita tersebut menunaikan hak-hak suaminya atas dirinya. Sampai pun kalau suaminya meminta dia, membutuhkan dia maksudnya untuk menjimainya, maaf. Walaupun hatta sampai pun suaminya menginginkan dia untuk menjimainya sementara dia berada dalam di atas kendaraannya, maka dia kembali ke rumahnya memenuhi kebutuhan suaminya. Ini menunjukkan sebab, ya akhwati fillah azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian kita tutup poin yang terakhir, walaupun bukan pembatasan, nasihat kepada para wanita yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga, dengan hadis yang sahih yang disahihkan oleh ahli ilmi, dari hadis Anas bin Malik, dari hadis Ibnu Abbas, dan hadis Tabinul Ujrah. Naam, dengan makna al-munasib yang mirip-mirip. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah? Qalu bala ya Rasulullah. Qulna bala ya Rasulullah. Qala an-nabiyyu fil jannah was-siddiqu fil jannah wa rajulun yazuru akhahu fi nahiyatil Misr la yazuruhu illa lillahi fil jannah. Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah? Qulna bala ya Rasulullah. Qala kullu waludin mauludin idza ghadibat aw usi 'alayha aw ghadaba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika wa la aktahilu bi ghamsin hatta tardiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian sekelompok kaum laki-laki yang mereka calon akan masuk ke dalam surga? Tentunya para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami menginginkannya. Kata Rasulullah SAW, Nabi di dalam jannah. Ya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berada dalam jannah. Dan orang yang mengunjungi saudaranya di suatu negeri, suatu kota, tidaklah dia datang berkunjung, berziarah ke tempat tersebut kecuali karena cinta kepada Allah, maka dia dalam jannah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian ciri-ciri wanita yang masuk ke dalam jannah? Kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, kunna bala ya Rasulullah. Tentunya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, setiap wanita wadudin, yaitu setiap wanita yang cinta pada suaminya, waludin, yang dia melahirkan untuk suaminya. Nah, apabila dia marah kepada suaminya, atau dia didolimi oleh suaminya karena tidak dipenuhi nafkahnya, baik batin maupun materi, atau dia suaminya sedang marah kepadanya, maka dia datang kepada suaminya, wahai suamiku, ini tanganku ada di tanganmu. Maksudnya, aku menjadikan aku taat padamu. Dalam keadaan aku tidak suka ataupun suka, aku senang ataupun benci. Karena sesungguhnya aku tidak akan bisa tidur, tidak akan aku bisa memakai celak untuk tidur. Maksudnya tidak bisa tidur nyenyak kecuali sampai engkau meridai aku, baru aku bisa tidur nyenyak. Ini ciri penduduk surga. Seorang istri dalam keadaan dia benci suaminya ataukah tidak, selama masih status istrinya, dia senang pada suaminya ataukah tidak, maka dia mengatakan, aku patuh taat padamu dan aku tidak bisa nyenyak tidur sampai kamu menyenangi, meridai apa yang aku lakukan sehingga aku bisa nyenyak tidur. Ini suatu keutamaan ya ikhwan fiddin wa akhwati fillah azan wa azakumullah. Karena semua ini tidaklah syariat mengatur ini kecuali untuk menyelamatkan kita dari keridaan kemurkaan Allah, ingin menyelamatkan kita dari azab Allah, dan ingin menyelamatkan kita dari neraka Allah di dunia ini dan di alam barzakh, dan yang paling dahsyat yaitu ketika kita dibangkitkan dari kuburan kita dalam keadaan telanjang bulat, matahari 1 mil di atas kepala kita, berada di padang mahsyar tanpa memakai sendal ataupun alas kaki. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.